Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala. Pada pertemuan terlewat kita sebutkan bahwa dari apa yang dibawakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah taala, barang siapa yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan makna dari mana-mana manusia ataupun makhluk, mensifatkan Allah dengan sifat yang dia itu adalah ada pada makhluk secara sama fakat kabar, maka kafir dia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama As-Sami' Al-Basir, yang dari situ sifat Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar demikian juga maha melihat, maka barang siapa yang memaknakan bahwa As-Sami' demikian juga Al-Basir yang ada pada Allah itu seperti yang ada di makhluk, maka ini adalah telah kafir. Tidak boleh kita kemudian mentasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Demikian juga mentamtsil, memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kemudian disebutkan man absara hadza yatabar, barang siapa yang memperhatikan melihat yang demikian ini maka dia mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Demikian juga sebelumnya tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan Nabi adalah akhirun nabiy, khatamun nabiyyin, akhir demikian juga untuk para nabi. Demikian juga tentang Al-Qur'an yang itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala hakikatan, dan benar hakikat juga itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyebutkan dari apa yang dibawakan oleh Imam At-Tahawi bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ucapan Allah secara hakikat, bersama dengan itu kita tidak kemudian menyamakan hakikat dari kalamullah itu dengan makhluk. Jadi sama-sama kita menetapkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, tetapi tidak kemudian kita menyerupakan dengan makhluknya. Disebutkan juga di situ bahwa tasybih, menyerupakan itu bisa tasybih al-khaliq bi makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana orang-orang musyabihah, demikian juga mu'tazilah, beberapa pemikiran mu'tazilah. Demikian juga di sini ada tasybih makhluk bi khaliq, menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ini seperti orang-orang Nasrani, demikian juga orang-orang Yahudi. Misalkan Nabi Isa itu sebagai anak Allah, demikian juga Uzair, demikian juga sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini akan kita sebutkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tentang ru'yah. Ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang-orang yang beriman nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah taala, wa ru'yatu haqqun li ahli jannah. Dan ru'yah yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar di ahli jannah, untuk para penghuni surga. Kenikmatan yang paling tinggi disebutkan diantaranya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Soleh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di Aqidah Wasithiyah beliau tentang masalah ini, dibawakan ayat yang ada di situ dengan juga hadis yang menguatkannya. Karena Aqidah Wasithiyah itu lebih panjang di dalam daripada Aqidah Tahawiyah. Suka di situ ayat-ayat yang sangat banyak, hadis-hadis Nabi SAW di Aqidah Wasithiyah. Dan Soleh Islam Ibnu Taimiyah beliau membuat akidah tersebut antara sholat asar sampai sholat maghrib. Ketika ditanya oleh seorang untuk menuliskan akidah yang akan dia pegang, demikian juga keluarganya, maka beliau menulis antara asar sampai maghrib. Kemudian juga disebutkan beliau setelah menulisnya itu ya menunggu juga, menunggu beberapa tahun. Kalau di situ ada dari ucapan yang ada di Aqidah Wasithiyah itu menyelisih Al-Quran, demikian juga sunnah, demikian juga ijma', beliau akan hapuskan. Ini menunjukkan juga kehati-hatian seorang itu di dalam ketika dia menulis sampai tersebar Aqidah Wasithiyah tersebut. Maka disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala bahwa ru'yah melihat Allah SWT itu adalah benar untuk para penghuni surga, bighairi ihathah wala kayfiyah, dengan tanpa meliputi. Demikian juga dengan tanpa membagaimanakan. Ini bukan berarti ahli jannah melihat Allah Subhanahu wa taala kemudian dibagaimanakan. Demikian juga meliputi dari zat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yang kita artikan saja tanpa dia itu meliputi ihathah. Kama nataqa bihi kita burabi, dan sebagaimana telah mengucapkannya yang demikian ini kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an menyebutkan. Di antaranya disebutkan di sini dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke 22 sampai 23, wujuhu yawma idzin nadhira, wajah-wajah pada hari itu nadhira, dalam keadaan berseri-seri. Ila rabbihana nadhira, kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah ini melihat. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nadhirah dengan dhad, kemudian yang kedua dengan dhad. Wa tafsiruhu ala ma arada Allah ta'ala. Dan tafsirnya dari ayat ini adalah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa 'alimahu. Demikian juga yang Allah ketahui. Wa kullu ma jaa'a bi dzalika min al-hadits as-sahih, dan setiap apa yang datang di dalam permasalahan itu dari hadis hadis yang sahih tentang melihat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kama qala, maka dia itu sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kita mengimani apa yang ada di dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang Nabi katakan, tanpa kita mentahrif, merubah maknanya, demikian juga mentakif, membagaimanakan maknanya itu, demikian juga ilhad, menyelewengkan, demikian juga tamtsil, memisalkan, demikian juga mentakwil, memaknakannya tidak benar. Wa ma'nahu ala ma'arada, dan maknanya sebagaimana yang Nabi SAW kehendaki. Lanatul bidzalika muta'awwilina bi ara'ina. Kita tidak masuk di dalam masalah itu dengan takwil, dengan menyelewengkan, dengan menggunakan akal-akal kita. Dan ini ada beberapa makna dari takwil. Ya, nanti akan disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dari takwil itulah terjadinya perselisihan. Demikian juga bahkan peperangan, demikian juga fitnah, itu asalnya adalah dari ta'wil yang salah. Wala mutawahimina bi ahwa'ina, demikian juga kerancuan yang muncul dari hawa nafsu kita. Fa'inahu man salima fi dinihi ila man salama lillah azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. maka sungguhnya tidaklah selamat seseorang itu di dalam agamanya kecuali dengan yang kecuali orang yang menyerahkan man salama, menyerahkan perkaranya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Azza wa Jalla, demikian juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini tidaklah seorang itu selamat di dalam akidahnya, dalam agamanya, kecuali dengan dia itu menundukkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulnya. Warada ilma mustabaha alaihi ila alimihi, dan mengembalikan pengetahuan apa yang rancu dia padanya itu kepada alimnya, orang yang mengetahuinya. Demikian disebutkan oleh beliau. Jadi dalam permasalahan ini akan dibicarakan tentang masalah ru'yah. Akidah berikutnya adalah tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibn Abi Is, al-mukhalif ru'yah, yang menyelisih dalam hal ru'yah ini, yang dalam hal melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, adalah al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Wa man tabi'ahum min al-Khawarij, dan orang-orang yang mengikuti mereka ini dari orang-orang Khawarij. Wal Imamiyah, itu Rafidhah, Syiah Rafidhah Imamiyah. Orang-orang yang dia itu meyakini tentang keimamahan dari Ahlul Bait saja, tidak mengakui adanya Khalifah Ar-Rasyidin, demikian juga yang lainnya. Ini adalah yang menyelisih tentang ru'yah ini. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, demikian juga Khawarij, demikian juga orang-orang Syiah Imamiyah, Rafidhah. Dan hal ini adalah terbantah, terbantah dengan Al-Quran, demikian juga Sunnah. Mereka menggunakan beberapa ayat yang dari situ berpendapat tidak melihat Allah Subhanahu wa taala pun di surga itu nanti di akhirat, dan itu akan dibantah nanti. Walaupun sebagian para ulama, dan sering kita dulu mendengar ketika di Yaman, ya orang-orang roh itu yang tidak meyakini adanya meruyah, yang melihat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menuduh orang Ahlus Sunnah itu dengan mujazimah. Jadi mengatakan bahwa Ahlus Sunnah meyakini Allah Subhanahu wa taala punya jisim badan, ya memisalkan yakni tangannya seperti tangannya makhluk, matanya Allah seperti matanya makhluk, menuduh Ahlus Sunnah demikian. Ketika mereka mendengar, yakni ketika kita mendengar dulu bahwa mereka tidak meyakini ru'yah, malah dikatakan ya, ya sudah, kalian kalau tidak meyakini tentang ru'yah, semoga kalian juga tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ya tidak masuk dalam surga orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang yakni Imamiyah Rafidhah. Berarti keyakinan inilah yang membuat mereka itu kafir, yang sehingga dengan sebabnya itu orang-orang Syiah Rafidhah ini tidak masuk dalam surga dan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian kalian meyakini bahwa tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dilihat nanti di akhirat, demikian juga di surga, sekalian sudah, berarti kalian semoga tidak masuk ke dalam surga. Sebagaimana keyakinan kalian bahwa kalian itu tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian mereka menyebutkan. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Is, wa hadhihi masalah, permasalahan ini adalah termasuk permasalahan yang paling mulia di dalam permasalahan usuluddin. Ya, yang dimaksud usuluddin di sini adalah perkara-perkara yang dasar berkaitan dengan akidah maksudnya. Karena bagian usul dengan furu' dikritik oleh para ulama. Tidak ada kemudian dikatakan sholat itu furu', bahkan sholat itu adalah rukun yang kedua dari rukun Islam. Demikian juga permasalahan-permasalahan yang lain, bukan itu permasalahan furu'. Semua adalah permasalahan usul. Demikian. Syaikh Utsaimin juga menyebutkan hal demikian. Itu termasuk perkara yang penting dalam masalah akidah. Wajarnya demikian juga yang paling mulia. Bahkan permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu keyakinan yang orang-orang Ahlus Sunnah itu meyakininya. Bagaimana bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti? Bagaimana bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Yang dengannya kemudian mendapatkan kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa yal ghaya allati syammara ilaha al-musyammirun. Itu adalah puncak yang orang itu bersungguh-sungguh untuk beribadah. Demikian juga begadang, tidak tidur, kurang tidurnya untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. baik ibadah berupa sholat ataupun yang lainnya, baca Al-Quran atau mempelajari agama dan sebagainya. Yang syamara ilha al-musyamirun, bersungguh-sungguh mereka untuk kemudian bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, rajin melakukan ibadah dengan ikhlas. Wa tanafasa bihal mutanafisun, dan berlomba-lomba di dalam permasalahan ru'yah ini agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ini, orang-orang yang berlomba-lomba. Fa bidzalika falyatanafasul mutanafisun, dan dengan itulah hendaknya berlomba-lomba orang-orang yang berlomba supaya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa harumaha alladzina hum an rabbihim mahjubun, dan diharamkan atasnya orang-orang yang mereka itu dihijabi, tertutup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa an babihi mardudun, dan dari pintunya Allah Subhanahu wa taala tertolak, tidak masuk ke dalam surga. Tentang masalah meyakini melihat Allah Subhanahu wa taala itu termasuk masalah akidah. Kemudian disebutkan ayat ini tadi, wujuhu yawmidin nadhira ila rabbiha nadhira. Adapun di akidah wasitiyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyebutkan di halaman 167. Beliau menyebutkan wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, wajah-wajah pada hari itu orang-orang yang beriman dalam keadaan nadhira, berseri-seri. Di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha tamasaha. Semoga Allah membuat berseri-seri wajah orang yang mendengar ucapanku, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan, ya dihafalkan, babalagha, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana dia itu mendengarnya. Di sini Nabi menyebutkan semoga Allah membuat berseri-seri wajah-wajah mereka. Ila rabbihan nadhira, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka melihat. Jelas di sini menunjukkan apa? Bahwa mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Alal araiki yanzurun, demikian juga disebutkan di surat Al-Mutaffifin. Mereka di atas dipan-dipan itu yanzurun, melihat. Disebutkan di sini, di dalam susunan di sini, bahwa mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, di atas ranjang-ranjang mereka. Demikian juga dalam kalimatan mereka di surga nanti, bagaimana surga bisa di dalamnya itu sungai-sungai. Masalah jannati lati muhidan mutaqawun fiha anhar min ma'in ghairi asin. Di situ ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya. Wa anharu min labani lam yataghayyar ta'muhu, demikian juga sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya juga. Wa anharu min asli musaffa, demikian juga sungai-sungai dari madu yang disaring. Demikian juga anharu min khamri ladzi lisyaribin, sungai-sungai dari khamr, minuman keras yang lezat untuk orang yang meminumnya. Kemudian tadi wa anharu min asli musaffa, walau fiha, di dalam mereka, di dalamnya juga mereka mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang kenikmatan surga tersebut. Dan mereka alal araik yang turun, mereka di atas araik, di atas dipan-dipan melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan di surat Yunus ayat yang ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang beriman itu, untuk orang-orang yang berbuat baik itu, al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahannya itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, untuk mereka itu apa-apa yang mereka kehendaki di dalam surga. Wa ladaina, dan di sisi kami mazidun, ada tambahan. Tambahannya apa? Tambahannya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mazidnya, tambahannya di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebenarnya Syekh Rasul. Kemudian beliau mengatakan, dan bab ini dalam Al-Quran banyak sekali yang berkaitan dengan masalah ini. Bagi orang yang itu memperhatikan Al-Quran, meminta hidayah, akan nampak pada diri dia itu tariqul haq, tariqul haq, jalannya kebenaran. Kemudian juga beliau menyebutkan hadis yang berkaitan masalah ini. Kemudian disebutkan, setelah tadi disebutkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang bahwa orang yang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Demikian juga disebutkan nanti di Arasol Kiamat, di Arasot, yaitu di padang mahsyar, orang-orang beriman akan melihat Allah SWT juga. Sebagian disebutkan oleh para ulama demikian. Adapun orang-orang kafir tidak melihat Allah SWT. Kemudian dari mana mereka? Seperti Jahmiyah, demikian juga Mu'tazilah, Khawarij, demikian juga Imamiyah itu bisa kemudian tidak meyakini tentang masalah ini. Munculnya adalah dari apa? Dari ta'wil. Ta'wil, yakni memaknakan tidak pada tempatnya. Dan ini adalah sumber dari kerusakan. Sebutkan di syarah Aqidah Tauhid ini oleh Syekh Ibn Abdul Aziz rahimahullah taala, wahada alladhi yakni sebutkan di sini waqad dzakara Syekh ini Imam Thahawi menyebutkan dari dalil tentang melihat Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbihan nadhira. Wa amma man aba ila tahrifaha, adapun orang yang menolak tentang ayat ini kecuali apa? Kecuali dengan merubahnya bima yusammihi ta'wilan, yang mereka juluki dengan ta'wil, mengatakan bahwa ini adalah ta'wilnya, ini adalah tafsirnya, menurut mereka seperti itu. Bahaya dikatakan di sini fatawil nuzul, ini ta'wil mereka ini, inilah yang menyebutkan, yang menyebabkan mereka itu dalam keadaan menyelisih kebenaran. Jadi asal mereka kenapa tidak mau beriman bahwa nanti orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, bahwa nanti mereka, orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka melihat bulan Lailatul Badr ketika bulan purnama, la tudumuna, mereka tidak dalam badan berdesak-desakan. Ya, dari mana mereka itu kemudian tidak mau menerima keyakinan ini? Munculnya dari ta'wil. Yusamihi al-muharifun, yakni orang-orang yang mentahrif, yang merubah itu dengan mana ta'wil. Wa hadzal ladzi afsada dunya wa din. Inilah yang merusak, merusak dunia dan agama. Itu apa ta'wil? Pemikiran yang salah. Itulah sumber kerusakan, itu adalah pemikiran yang salah. Dan telah lewat ya pembahasan kita, kalau pemikiran yang salah itu, dan itu adalah penyakit. Penyakit yang pertama itu adalah pemikiran yang salah, itu adalah berbahaya. Kalau kemudian ditambah dengan su'ul qasd, dengan jeleknya maksud, yaitu syahwat, tambah rusak lagi. Karena penyakit itu ada dua, yang dia itu adalah syubhat dan syahwat. Terlibat pada pertemuan terlibat bahwa penyakit yang pertama syubhat, kerancuan dalam hal pemikiran, itu yang paling berbahaya. Walaupun syahwat itu juga berbahaya, yang dari hawa nafsu dia itu, dunia, ya karena harta, tahta atau wanita dan sebagainya itu istilah mereka, itulah yang buat kerusakan. Kalau kemudian keyakinan ditambah dengan syahwat, tambah rusak lagi. Ditambah dengan su'ul qasd, maksud yang jelek. Bagaimana waktu itu Baghdad, Khalifah Bani Abbasiyah menjadi hancur dengan sebab ada orang-orang Syiah yang ditambah dengan apa? Pemikiran mereka yang sesat itu ditambah dengan apa? Keinginan mereka dalam hal dunia untuk mendapatkan kedudukan, sampai dibunuh kaum muslimin. Sebenarnya bukan berjuta-juta, sampai yakni sungai Furat di situ sampai disebutkan menjadi merah dengan darah yang di situ. Buku-buku juga dilemparkan ke sungai juga apa disebutkan sebagai lagi hitam karena tinta yang ada di sungai tersebut. Ribuan bahkan mungkin jutaan buku-buku yang dibuang, dibakar. Itu muncul karena apa? Karena rusaknya pemikiran ditambah dengan syahwat. Dan mereka menyebutkan para ulama bahwa kerusakan karena syubhat itu lebih parah. Karena kerusakan karena syahwat itu, kalau dia dikasih syahwatnya itu, diharapkan, sudah lewat bahasanya, diharapkan dia sembuh. Tapi kalau syubhat ini kerancuan, inilah yang sangat berbahaya. Sehingga disebutkan di sini oleh Ibn Abil Is, wa hadzal ladzi afsada dunya wa din. Inilah yang merusak dunia dan agama ini. Pemikiran. Wahagadah para Yahud dan Nasrani. Demikian juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Khusus di Taurat dan Injil terhadap dari Taurat dan Injil. Bagaimana waktu itu, ya ketika Nabi SAW mendatangi Madinah, ya kemudian terjadi di situ perzinahan dari orang Yahudi. Suruh didatangkan Taurat dan waktu itu ada Abdul bin Salam yang sudah masuk Islam, seorang ulama Yahudi masuk Islam. bahkan dia menyebutkan termasuk penghuni surga. Ketika dibawakan Taurat, dibacakan di situ ayat tentang masalah rajam, sebenarnya mereka mengatakan tidak ada. Ketika sampai di ayat itu ditutup, maka Abdul bin Salam mengatakan bukalah, dibuka situlah ayat rajam. Ada rajam di situ jelas. Kalau menurut mereka ketika sudah dirubah oleh mereka cukup dikasih hitam-hitam, yakni dikasih warna hitam badannya, dilumuri hitam demikian. Tidak sampai dirajam. Ini mereka melakukan apa? Ta'wil. Demikian juga orang-orang Nasrani, ya, yang terjatuh di situ memisalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tasybih makhluk bi khaliq, memisalkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni di situ ada Tuhan bapa, Tuhan anak dan sebagainya. Tuhan ibu atau tiga dalam satu dan sebagainya. Munculnya kerusakan itu adalah karena apa? Karena tadi takwil itu. Wa hadrana Allah annaf ala misrahum. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk jangan sampai terjatuh berbuat seperti mereka. Wa bal mutilun ila suluk sabilahum. Suluk sabilihim. Dan orang-orang yang batil tidak mau kecuali menempuh jalan-jalan mereka, melakukan takwil juga. Itulah yang membuat kerusakan. Wa kam jana takwil al-fasid ala din. Berapa banyak kerusakan takwil ini membuat kehancuran dalam bala agama. Wa ahlihi, demikian juga pemilik agama, min jinayah, dari kejahatan-kejahatan. Berapa banyak? Coba di sini ada sebutan beliau. Fahal kutila Utsman radhiyallahu anhu illa bi ta'wil fasid. Tidaklah dibunuh Utsman radhiyallahu anhu kecuali dari takwil, pemikiran, kesalahan dalam memahami agama, kesalahan atau takwil yang rusak. Dari situ munculnya mengatakan, ya, dan waktu itu para sahabat banyak melakukan ibadah haji ke Mekah, sehingga di Madinah sedikit saja dikepung oleh orang-orang Mesir, orang-orang Khawarij Mesir, mengatakan bahwa Utsman bin Affan melakukan yakni nepotisme, demikian juga istilah-istilah itu, yakni yang diangkat adalah kerabat-kerabatnya, demikian juga korupsi dan sebagainya. Na'udzubillah, muncul dari situ. Waqad majara fi yaumil jamal, demikian juga yang terjadi di perang Jamal, pembantaian orang-orang Khawarij waktu itu. Adapun para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, maka mereka waktu itu adalah melakukan ijtihad. Ini munculnya di antara karena itu. Demikian juga perang Siffin, demikian juga terbunuhnya Husain, demikian juga perang Harrah. Ini ketika menghadapi orang-orang Khawarij waktu itu. Dan di keadaan waktu itu yang benar adalah di semua kejadian itu sebenarnya para ulama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, demikian. Di asal dari kerusakan itu adalah dari takwil. Demikian juga pemikiran Syiah. Kemudian yang kebalikannya orang-orang nawasib, Syiah berlebihan dengan Al-Bait, nawasib yakni merendahkan Al-Bait. Kemudian ada lagi kelompok Qadariyah, tidak mengimani adanya takdir, kebalikannya adalah Jabariyah, pasrah terhadap takdir total, tidak ada kemudian beramal. Demikian juga di situ ada Khawarij yang dia itu mengkafirkan karena dosa besar, kebalikannya Murji'ah, dosa tidak berpengaruh sama sekali, kalau sudah bersyahadat tidak ada itu pengaruhnya, semuanya masuk surga, derajatnya itu dalam keadaan sama. Ini demikian, itu semua muncul dari mana? Dari kerusakan takwil. Waftarakatil ummah ala salas masabi'ina firqah, demikian juga berpecahnya umat menjadi 73 kelompok, sebagaimana sebagaimana Nabi SAW. Tidaklah muncul itu illa bi ta'wil al-fasid, kecuali dari apa? Ta'wil, dari pemikiran yang merusak. Muncul dari itu. Ya, demikian. Dan mereka menyebutkan para ulama bahwa ta'wil sendiri itu sebenarnya ada beberapa makna. Datang hadis Nabi SAW, Allahumma faqihu bid-din wa alimhu ta'wil. Nabi mengucapkan kepada Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu sebagai Imam Bukhari hadis ini. Ya Allah, pahamkanlah dia di dalam agama. Wa alimhu ta'wil, dan ajari dia ta'wil. Ta'wil itu tafsir. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, lalu bagaimana tadi yang kita sebutkan tadi ta'wil, demikian juga hadis tadi juga tafsir yang itu adalah ta'wil. Saudara-saudara Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan bahwa ta'wil sendiri itu ada tiga makna. Juga di Majmu' Tawar, dan itu sebenarnya sebagian ulama menjadikannya dalam buku khusus. Jadi matbu fatwa itu yang kita perhatikan itu dari sebagian bagiannya itu disendirikan, kemudian dibuat judul seperti akidah wasithiyah itu ada di Masjid Fatawa. Demikian juga Tadmuriyah itu juga ada di Masjid Fatawa. Ini juga disebutkan termasuk dari Masjid Fatawa. Disebutkan di Tadmuriyah jilid yang ketiga, ini masuk dalam Masjid Fatawa jilid yang ketiga halaman 36. Tentang permasalahan bahwa ta'wil itu ada tiga makna. Halaman 37. Sebutkan, ya mungkin saya dicatat. Fa'inna lafdu ta'wil qad sara fi ta'dib istilahat. Sesungguhnya lafdu ta'wil, ya ta'wil itu, itu menjadi sesuai dengan istilah mustaqbilan fi salasah ma'an. Dia ada tiga makna. Ada makna yang benar dan ada makna yang salah. Aduha, yang pertama, bahwa istilah kasir minal mutaakhirin minal mutakalimin, itu istilahnya kebanyakan orang-orang belakangan dari ahlul kalam. Ini istilah orang-orang ahlul kalam, dan itu adalah yang batil, yang dari sinilah muncul kerusakan. Ya, demikian. Apa itu? Alat ta'wil, ta'wil itu adalah dua syarhul lafaz anil ihtimali rajih ila ihtimalil marjuh. Memalingkan lafaz kepada apa? Kepada kemungkinan, dari kemungkinan yang benar, kemungkinan yang lebih benar kepada kemungkinan yang marjuh, yang salah. Ya, itu ta'wil. Kesalahan di dalam memahami agama. Inilah yang biasa dilakukan oleh orang-orang ahli kalam. Dalam masalah ru'yah ini juga, keyakinan melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka salah memahami ayat. Mereka sebutkan dari ayat Al-Qur'an namanya, ketika kisahnya Nabi Musa alaihissalam nanti akan disebutkan, innaka lan tarani, sungguhnya engkau tidak akan bisa melihat aku. Mereka mengatakan berarti tidak mungkin dilihat di dunia, demikian juga di akhirat. Ya, demikian itu pendapat mereka. Itu dibantah nanti dengan tantangan yang banyak. Ketika Nabi Musa mengatakan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala waktu itu, ya, falamma ini sampai kemudian falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala tajalla ini menampakkan, ya, maka kemudian apa? Gunung itu dalam keadaan pecah. Kemudian misalnya Nabi Musa. Demikian. Demikian juga ayat dalam surat Al-A'raf. La tudrikul absar. Tidak bisa untuk kemudian didapatkan atau diketahui oleh absar manusia. Berarti tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh manusia. Jadi bahkan untuk orang-orang beriman tidak akan melihat itu. Jadi ayat-ayat seperti itulah yang mereka menjadikan apa? Menjadikan dalil, dan itu adalah ta'wil. Demikian juga yang lainnya. Seperti umpamanya terjatuh di situ sebagian ulama, seperti hadis yang sering kita dengar, yang zilu rabbuna fi sulusul lail, Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam, dikirim pada ta'wil. Yaitu kalau kita lalu sunnah meyakini Allah turun seperti tiga malam terakhir tanpa kita bagaimanakan. Tapi mereka membawa pada ta'wil, kepada pemahaman, pemikiran yang salah, kepada makna yang dia itu salah dari mana yang benar, yaitu turun apa rahmatnya. Demikian juga bahwa innallahiul muttaqin, Allah mencintai orang yang bertakwa. Lalu sunnah meyakini Allah mencintai, tidak boleh bagaimanakan atau mungkin menyerupakan seperti kecintaan laki-laki dengan perempuan. Mereka tidak menghendaki mencintai di sini adalah dengan memberikan keriduan, demikian juga memberikan pahala. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yakni Allah memberikan pahala orang yang bertakwa. Demikian juga wajah Rabbuka wal malaku sofan sofa. Ini datang Rabbuka, yakni Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat sofan sofa bersof-sof, sudah datang Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka meyakini, yakni Allah memutuskan waktu itu. Atau dengan mentakwilkan dengan makna yang lain, itu datang rahmatnya. Demikian itu makna takwil. Jadi makna yang sebenarnya seperti mana datang ya datang, turun ya turun, kan gitu. Tapi kita tidak membagaimanakan. Demikian juga ru'yah, ya melihat Allah SWT, itu bahkan kenikmatan yang paling tinggi. Minadina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang baik itu untuk mereka al-husna surga wa ziyadah, tambahan itu apa? Melihat Allah SWT, yang dari situ mereka berlomba-lomba bagaimana beramal soleh supaya nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, tapi mereka menggunakan takwil tadi yang salah. Memalingkan lafaz kepada makna yang salah, kepada ya, dari makna yang benar pada makna yang salah. Kemudian makna takwil yang kedua, ana takwil di makna tafsir, ya. Ini takwil makna tafsir. Itulah yang hadis yang tadi dikasihkan juga Allahumma faqih fiddin wa alimu ta'wil. Nabi mengatakan pada Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika waktu itu Abdul bin Abbas melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan air wudu dan sebagainya. Ya Allah, pahamkanlah dia agama, ajari dia takwil, yaitu tafsir. Ini makna inilah. Wa hadha wal ghalib ala istilah mufassirinil Qur'an. Inilah kebanyakan istilah ahli tafsir, ulama ahli tafsir dalam hal Al-Qur'an. Ini makna takwil kedua, yang mana yang benar itu tafsir. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan di sini oleh beliau, idza ja'aka tafsir an mujahid fahasbuka bi, apabila datang kepada engkau tafsir dari mujahid yaitu takwil, maka cukup bagimu. Itu. Kemudian makna takwil yang ketiga adalah min ma'ani takwil wa haqiqah allati ya'ulu ilaiha al-kalam. Ini makna takwil, ini adalah hakikat yang ucapan itu kembali padanya. Itu. Jadi hakikat sebenarnya itu adalah takwil. Sebagaimana kisah dalam surat Yusuf ayat yang ke-100, pada Syekh menitainya. Ketika perjalanan kehidupan Nabi Yusuf kan, di awal-awal beliau mengatakan dia bagi ini raaitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara raaitu hum li sajidin. Wahai bapakku, aku melihat 11 bintang. Ya, demikian juga bulan. Demikian juga syams, matahari. Ya, aku melihat mereka ini sujud kepadaku. Kemudian bapaknya Nabi Yakub melarang Nabi Yusuf menyebarkan mimpi ini. Kemudian di akhir dari surat Yusuf itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya abati hadza ta'wil ru'yaya min qabl. Wahai bapakku, inilah ta'wil mimpiku sebelumnya. Karena waktu itu datang keluarganya semua, saudara-saudara yang ingin membunuhnya itu, kemudian bertobat. Datang bapaknya juga, ya. Mereka sujud kepada Nabi Yusuf ketika menjadi raja waktu itu. Sujud di sini adalah sujud sebagai bentuk penghormatan. Itu dulu. Adapun di zaman kita tidak boleh. Saya mengatakan barang siapa yang dia itu hina, menundukkan kepalanya kepada makhluk karena menghormat, itu haram. Karena kalau karena ibadah itu termasuk syirik. Hati-hati, ya, kalau namanya hormat-hormat itu sampai ke bawah tidak boleh. Adapun di zaman Nabi Yusuf, maka itu adalah apa? Bentuk penghormatan mereka, dan itu adalah mansukh. Ya, mansukh. Dan banyak perkara-perkara seperti itu yang kemudian syariat sebelum kita dan di syariat kita dilarang. Di sini juga disebutkan bahwa waktu itu kemudian mereka ini sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya abati hadza ta'wil. Wahai bapakku, ini adalah ta'wil, hakikat mimpiku sebenarnya yang dulu pernah aku lihat. Ya, jadi makna ta'wil di sini adalah hakikat yang sebenarnya dari suatu yang kembali padanya ucapan itu. Ini. Jadi ini makna ta'wil, ya, yang di situ ada tiga makna yang disebutkan. Dan yang dimaksud dalam bicara kita itu adalah ta'wil yang tadi, yang pertama. Pemikiran yang salah, yang itulah yang merusak dunia, demikian juga akhirat, merusak dunia, demikian juga agama. Kita perhatikan semuanya. Perselisihan demikian itu muncul dari situ. Dari kesalahan. Ya, dari kesalahan memahami agama. Muncul dari syubhat, kerancuan dalam hal agama. Kemudian sekarang mulai beliau membantah tentang syubhat mereka. Ya, orang-orang yang meyakini tidak akan mungkin orang yang beriman itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas tadi dari ayat-ayat tadi. Wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Demikian juga lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Alal araiki yang turun, mereka di atas dipan-dipan orang-orang yang beriman itu nanti di surga, yang turun melihat apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka, ya, menggunakan ayat-ayat ini tadi dan tidak mau untuk kemudian beriman padanya. Di antaranya ayat tadi. Ya, wujuh yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Kepada Allah Subhanahu wa taala mereka melihat. Nadhira itu apa? Melihat. Kalau mereka memahami seperti ini saya akan beriman, tapi mereka tidak. Mentakwilkan ayat ini, ya, menggiring lafaz ini kepada mana yang salah. Sebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi'l-Is di sini di halaman 242. Lafaz nadhar itu kan melihat. nadhar. Nadhirah. Lafadz nadhar, fa inna nadhar lahu idah istimalat. Nadhar itu ada beberapa penggunaan. Sesuai dengan apa hubungannya, demikian juga mutaadinya. Kalau belajar masalah nahwu itu berhubungan dengan bagaimana dia bisa membuat objek. Disebutkan di pertama, fa'in udhiya binafsihi, ini yang pertama dulu. Ya, kalau nadhar itu dia dimutaadikan, membuat menjadi butuh pada maf'ul bih atau objek, butuh pada objek. Kalau dia dengan dirinya sendiri, maknanya adalah tawakkuf wal intidhar, menunggu. Berhenti dan menunggu. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, "Undzuruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami, kami mengambil dari cahaya kalian. Disebutkan dalam surat Al-Hadid itu. Ya. Padahal orang-orang munafik waktu itu ingin mengambil cahaya dari orang-orang beriman. Ini, jadi kalau dia itu dengan apa? Dengan dirinya. "Undzuruna." Ya, tunggulah kami. Jadi, muta'adinya itu dengan kalimat undur sendiri. Nanya sebagai maf'ul bih, tunggulah kami wahai orang-orang yang beriman. Ya, nanya nahnu di sini adalah sebagai maf'ul bih-nya. Maka maknanya seperti ini, nadhara di sini maknanya adalah apa? Maknanya adalah menunggu. Apabila wa udhiya bi fi, kalau menggunakan fi itu artinya di dalam, maka maknanya adalah tafakkur wa i'tibar, memikirkan dan mengambil pelajaran. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-185. Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard. Tidakkah mereka melihat kepada kerajaan langit-langit dan bumi? Yang dulu dari nador, tetapi di sini dia menggunakan fi, ya, muta'adi kepada fi, butuh objek dengan menggunakan fi. Ya, tidakkah mereka mau melihat kepada apa? Kepada kerajaan langit-langit dan bumi. Jadi fi-nya ini yang membuat dia menjadi muta'adi. Itu maknanya. Ya, berarti maknanya kalau setelahnya fi, berarti maknanya tadi pelajaran. Wain udhiya bi ila, kalau dia itu butuh maf'ul bih-nya kepada dengan menggunakan ila, seperti ayat ini ila rabbiha. Paham? Kalau dia itu menggunakan ila, maknahu al-mu'ayyanah bil absar, melihat dengan pandangan. Ini. Jadi tidak bisa digiring kepada mana yang lain. Ila rabbiha nadhirah, kepada Allah melihat, karena dengan menggunakan ila. Ya. Yani kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itu melihat. Maknanya di sini adalah mu'ayyanah, melihat dengan mata, ain bil absar, dengan pandangan. Demikian. Seperti ayat yang lain ya, surat Al-An'am ayat yang ke-99. Unduru ila samaratin idza asmara. Lihatlah oleh kalian kepada samarah buah-buah ketika dia itu berbuah. Nah, di sini menggunakan ila. Nadhara dengan ila. Berarti maknanya melihat dengan mata. Demikian juga ayat yang kita bicarakan ini. Ila rabbina nadhira. Sampai tadi kita sebutkan, ya sudah kalau kalian tidak meyakini bahwa orang beriman itu tidak akan melihat Allah di surga, semoga kamu tidak melihatnya. Demikian. Sekalian saja, semoga kalian tidak masuk dalam surga. Karena kesalahan kalian itu. Mengkafirkan para sahabat dan sebagainya. Dari orang-orang Syiah, Rafidhah itu. Tidak mungkin orang yang beriman melihat Allah SWT di surga. Ya sudah sekalian, semoga kamu tidak melihat Allah SWT di surga. Ya ini kalian mengkafirkan para sahabat, sudah sekalian tidak masuk surga sekalian. Demikian. Kemudian ditambah lagi, fakaifa idza udhifa ila alwajhi allati huwa mahallul basar, bagaimana lagi kalau disandarkan pada wajah yang itu tempatnya melihat. Ya. Sudah ila itu maknanya adalah melihat, kan demikian, apalagi itu disandarkan dengan wajah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Allah melihat. Jadi wajah-wajah itu tempatnya melihat, mata kita tempat melihat. Ya, berarti benar-benar itu adalah melihat dengan menggunakan mata itu. Ini diantara bantahan kepada mereka tentang masalah mereka itu tidak mau menerima tadi. Ya sudah sekalian, kalau kamu tidak meyakini, ya semoga kalian tidak melihat sekalian aja. Kan demikian. Ya, orang-orang yang mengkafirkan para sahabat. Kemudian juga disebutkan ada hadis dalam Sahih Muslim, tapi Imam Ad-Dhurqutni mengkritiknya. Walaupun dalam Sahih Muslim, situ ada hadis bahwa Nabi SAW dia mengatakan, hadis Suhaib, "Liladzina ahsanul husna wa ziyadah." Untuk orang yang baik itu mendapatkan surga dan ada tambahannya. Disebutkan Nabi SAW dia mengatakan, "Idza dakhala al-jannah al-jannah." Apabila penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk dalam neraka, maka memanggil orang yang memanggil atau malaikat memanggil, ya al jannah, wahai penghuni surga, innalakum indallah wa'idan, sungguhnya untuk kalian itu di sisi Allah ada janji, yuridu ayyun jiza, yakni Allah ingin untuk mewujudkannya. Apa itu? Mereka menjawab, penghuni surga. Bukankah Allah telah memberatkan timbangan kami? Ini penghuni surga ketika diberitahu kalian mendapat janji dari Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga mengatakan, "Bukankah Allah telah memberatkan timbangan kami, membuat putih wajah kami dan telah masukkan kami dalam surga? Demikian juga melindungi kami, wa yujirna minan nar, melindungi kami dari api neraka." Bayak syiful hijab, maka kemudian hijab pun dibuka, penutup dibuka. Bayang duruna ilaih, maka mereka penghuni surga melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihi minan nadhar ilaih. Tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka cintai dari melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ziyadah, inilah ziyadah. Innil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, surat Yunus ayat 26. Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang baik itu ada surga dan tambahan. Tambahan itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Surah dalam Sahih Muslim di sini. Walaupun kita juga harus amanah bahwa di sini dikritik oleh Imam Daruqutni di Tathabu. Demikian juga disebutkan Imam Syafi'i, beliau mengatakan rahimahullah taala ketika mengucapkan, ketika beliau menyebutkan di surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbim yawma idzil mahjubun, tidak sama sekali, sesungguhnya mereka orang-orang kafir dari Allah Subhanahu wa taala pada hari itu lamahjubun, dihijabi, ditutupi. Berkata Imam Syafi'i, sahih sanadnya, lama an hujiba haula'i fi sakhat, ketika mereka ini orang-orang kafir ditutupi karena kemurkaan Allah, murka pada mereka, karena fi hadza dalil, maka di sini menunjukkan dalil ala anna awliya'ah, sungguhnya kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, yarauna hu fi ridho, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho. Jadi ayat ini menunjukkan ya kebalikannya, mabhum mukhalafah, bahwa mereka nanti orang-orang kafir ar-rabbihim yauma idzil mahjubun, mereka orang-orang kafir itu dari Allah Subhanahu wa taala tertutupi, tidak bisa melihat. Berarti kebalikannya apa? Bahwa kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Itu namanya mabhum mukhalafah, kebalikannya. Innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun, semuanya mereka pada hari itu dari Allah Subhanahu wa taala akan terhijabi, tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti auli Allah akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka yang mengatakan orang-orang Asy'ariyah, sampai di antara mereka mengatakan kami itu 70% dari dunia atau 80% semuanya itu seperti kami. Sampai di antara tokoh mereka itu ya mengatakan ya tentang masalah di mana Allah Subhanahu wa taala, Allah di langit. Mereka mengatakan, aku sudah bertanya dari Maroko sampai Merauke, semuanya pendapatnya ini Asy'ariyah. Mengikuti ulasan Asy'ari yang telah bertobat. Ya, mereka orang-orang Asy'ariyah karena mereka tidak meyakini Allah itu ada jihah, ada arah, yakni Allah Subhanahu wa taala di langit, kan demikian. Dan kita tidak tahu bagaimana kan. Akhirnya mereka menolak adanya ru'yah ini. Karena kalau kemudian melihat Allah Subhanahu wa taala berarti ditentukan tempatnya. Ya, demikian berarti harus ada arah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak meyakini adanya arah, maka orang-orang Asy'ariyah itu orang-orang banyak kan. Bahkan di Indonesia banyak Al-Azhar itu, guru-guru mereka itu tidak meyakini tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka itu meyakini, tapi ketika diteliti mereka tidak meyakini. Karena mereka tidak meyakini adanya arah untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlussunnah meyakini Allah itu di langit. Ulu jiha ulu, arah yakni tinggi. Tidak kemudian kita bagaimana kan tidak. Jadi karena mereka tidak meyakini ini, akhirnya mereka tidak meyakini bahwa akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kemudian mereka tidak menentukan arah, berarti ya tidak melihat. Demikian. Dan itu orang-orang Asy'ariyah. Kemudian juga disebutkan di sini beberapa hal tentang ayat tadi. Lantaroni, situ bantahan yang banyak, tapi kita cukupkan dulu. Kita baca sirah Nabawiyah.